Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 5 Januari 2019 dibacakan Ardiansyah. Polda Aceh tangkap dua pemilik galian si ilegal. Kuota pupuk bersubsidi untuk Aceh tahun 2019 berkurang. 120 personel Brimob Polda Aceh kembali dari Papua. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Semawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, kepolisian daerah Aceh melalui Ditreskrimsus menangkap dua orang yang diduga sebagai pemilik dan pengelola galian C ilegal yang selama ini beroperasi di Desa Paluh, Kecamatan Pulau Aceh, Aceh Besar. Keduanya ditangkap karena memiliki dan mengelola galian C tanpa izin. Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Polisi Eri Apriono mengatakan kedua pelaku yang dibekuk adalah AB 80 tahun pemilik PT USM beralamat di Banda Aceh dan A 35 tahun pengelola PT USM yang juga beralamat di Banda Aceh. Penangkapan kedua pelaku dari hasil penyelidikan dan fakta lapangan yang bertanggung jawab atau pemilik dari dua lokasi tambang ilegal itu di Pulau Aceh, Aceh Besar. Menurut Kabid Humas, personil di Ditreskrimsus Polda Aceh dari Subdit 4 datang ke lokasi galian C ilegal tersebut Selasa 18 Desember 2018 lalu. Lokasi galian itu kemudian ditutup dan dipasang garis polisi karena diduga tidak memiliki izin usaha pertambangan. Lokasi yang ditutup itu masing-masing di Desa Paluh, Kecamatan Pulau, dan lokasi Kraser dan AMP di Desa Gugup, Kecamatan Pulau, Aceh Besar. Kombes Eri menyebut, kedua pelaku tersebut akan diproses secara hukum karena diduga melakukan tindak pidana. Sudarlun, petani di Aceh pada tahun 2019 akan mengalami kekurangan pupuk bersubsidi yang sangat besar. Pasalnya kuota semua jenis pupuk bersubsidi yang diberikan pusat untuk Aceh berkurang rata-rata di atas 30%. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Ahanan, mengatakan pengurangan kuota jatah pupuk subsidi untuk Aceh dampak dari penerbitan data hasil pemotretan lahan sawah baku di Indonesia oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN Pusat tahun lalu secara nasional. Karena dasar dari pemberian pupuk, antara lain dihitung dari luas sawah baku yang masih produktif ditanami tanaman padi, jagung, dan kedelai. Menurut data BPS 2016, luas sawah di Aceh masih 293.067 hektar. Sementara itu hasil pemotretan satelit tahun lalu yang dilakukan BPN secara nasional, luas areal sawah baku produktif di Aceh tinggal 193.146 hektar lagi karena telah terjadi penyusutan atau pengurangan seluas 99.922 hektar. Maka dengan pengurangan areal lahan ini, kuota pupuk yang diberikan untuk daerah berkurang. Sudarlun, sebanyak 120 personel Brimob Polda Aceh yang selama ini melaksanakan tugas BKU ke Polda Papua kembali ke Aceh. Polda Aceh menggelar upacara penyambutan personel tersebut di lapangan Mapolda Aceh. Upacara penyambutan BKU ini dipimpin Kapolda Aceh Irjen Polisi Dr. Andes Rio S. Jamba dan dihadiri Wakapolda Irwasda dan para pejabat utama Polda Aceh. Kapolda dalam upacara penyambutan juga mengalungkan bunga kepada seorang perwakilan personil Brimob yang telah melaksanakan tugas BKU dengan baik di wilayah hukum Polda Papua sejak beberapa bulan terakhir. Kapolda dalam amanatnya menyampaikan upacara yang digelar tersebut adalah upacara penyambutan atas kembalinya 120 personil Satuan Brimob Polda Aceh yang telah melaksanakan tugas penjagaan, pengawalan, patroli, penegakan hukum, dan tindakan kepolisian lainnya selama membantu pengendalian situasi keamanan di Provinsi Papua. Kapolda Aceh bersyukur pengamanan yang telah dilaksanakan berjalan sesuai dengan harapan bersama. Sudarlun, Polres Aceh Barat memasukkan 4 pekerja PT Mandala Finance di Melabuh dalam daftar pencarian orang dalam kasus dugaan mengancam dan pemerasan terhadap nasabah. 4 debt collector atau penagih hutang dari perusahaan pembiayaan kredit itu dijadikan DPU karena melarikan diri. Kasat Reskrim Polres Aceh Barat Ibtu M. Israel mengatakan sebelumnya penyidik telah melayangkan 4 kali surat panggilan namun keempat pekerja PT Mandala Finance itu tidak memenuhi panggilan. Bahkan ketika dicek ke tempat tinggalnya mereka tidak ada di tempat sehingga keempat pria itu ditetapkan DPU. Surat DPU terhadap keempat tersangka telah disebarkan. Menurut Kasat Reskrim, 4 pekerja PT Mandala Finance di Melabu yang kini DPU polisi semuanya tercatat warga Aceh Barat. Mereka adalah Sofian, warga desa Itam Tunong, Kecamatan Woyla, Riswani, warga Rambung, Kecamatan Bubun, Irfan Juanda, warga Pasi Jambu, Kecamatan Kawai 16, dan T. Laksamana Joa, warga Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan. Ibtu M. Israel menyebut kasus ini diusut setelah adanya laporan sejumlah korban ke Polres. Keempat tersangka dijerat dengan pasal 368 dan pasal 362 KUH Pidana dengan ancaman 9 tahun penjara. Kepada para tersangka diminta segera menyerahkan diri karena kemanapun kabur akan tetap dicari oleh polisi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Polres Gayolues ternyata sudah lama membidik Kardi, tersangka pemilik pistol Makarov yang terjaring dalam razia rutin di rumah bundar Kecamatan Putri Betung Kamis kemarin. Karyawan di BUMD Tirta Sejuk Blang Kejeren ini sejak lama dicurigai sebagai pengedar sabu-sabu. Tersangka terancam hukuman mati atas kepemilikan senjata api. Kapolres Galus AKBP Eka Surahman mengatakan tersangka diamankan dari mobilnya Nissan X-Trail BK121U saat melintas dari Blang Kejeren tujuan Kuta Cane, Aceh Tenggara. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas awalnya menemukan alat hisap sabu dari mobil tersangka. Polisi juga menemukan senjata api yang disimpan di kap mobil berwarna hitam. Sementara itu, Kasat Reskrim Ibtu Abdul Hamid mengatakan tersangka Kardi selama ini sudah lama menjadi target operasi atas kasus lainnya. Motif tersangka memiliki senjata api jenis pistol sebagai alat jaga-jaga di saat mengedarkan sabu-sabu. Penyidik sedang mendalami asal-usul senjata api yang dimiliki pelaku. Polisi juga melakukan tes urin terhadap tersangka dan terbukti positif mengkonsumsi narkoba. Kini tersangka dan barang bukti berupa mobil Nissan X-Trail, pistol Makarov, satu buah magazen dan 5 butir peluru serta alat hisap sabu-sabu telah diamankan di Mapolres Gayolues untuk pengembangan kasus. Sudarlun, bendung karet Kerung Aceh yang berada di kawasan Lambaru Aceh Besar kembali bocor sehingga berakibat pada terganggunya suplai air dari perusahaan daerah air minum Tirta Montala Aceh Besar ke sejumlah kecamatan. Walau demikian telah ditambal pada September 2018. Bendungan karet ini kembali rusak dengan titik kebocoran di 3 sisi. Direktur PDAM Tirta Montala Aceh Besar Insinyur Sulaiman mengatakan kondisi bendung karet Lambaru hingga saat ini semakin memprihatinkan sehingga pengumpulan air baku di kolam intake tidak maksimal karena keluar lagi dari titik kebocoran. Masalah air baku ini yang membuat suplai air ke pelanggan terganggu. Menurutnya kebocoran bendung karet telah berlangsung setahun lalu dan selama ini ditangani dengan tambalan. Namun tingginya curah hujan dan banjir yang melanda Aceh Besar pada akhir 2018 lalu membuat tambalan bocor kembali. Kondisi terparah sejak minggu terakhir. Hal ini menyebabkan suplai air ke Kecamatan Ingin Jaya, Kerung Barauna Jaya, Darussalam, dan Baitussalam terputus. Sulaiman menambahkan, selama bendung belum diperbaiki atau bahkan diganti, pihaknya telah berupaya mengorek dasar sungai di lokasi air baku menggunakan ekskavator agar bisa menampung lebih banyak air. Selain itu, sejumlah pompa irigasi juga dipasang untuk menyedot air ke kolam intake. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 5 Januari 2019. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalamualaikum.